Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surah Al-Isra ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbukum a'lamu bikum, in yasha' yarhamkum wa in yasha' yu'azzibkum, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhan kalian lebih mengenal tentang kalian. Dia akan memberi rahmat kepada kalian jika dia menghendaki, dan dia akan mengazab kalian jika dia menghendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad menjadi penjaga bagi mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini kita ambil tema kebaikan itu atas pilihanmu wahai manusia. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kalian mengetahui atas apa yang kalian pilih, atas apa yang kamu pilih. Apabila kamu memilih kebaikan, Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Apabila kamu memilih untuk mendapatkan siksa dan azab, Allah akan memberi siksa dan azab tersebut. Dan keberadaanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mengawal, menjaga, mengawasi kaum musyrik ataupun kaum yang beriman. Karena apa? Karena pengawasan itu bersumber dan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad bertugas sebagai pendakwah, penganjur, pengajak agar manusia hidup sekali ini menjadi hidup yang berarti, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia yang fana ini dan bahagia di akhirat kelak nantinya. Inilah firman Allah di ayat 54, mengajak kepada kita untuk memilih kebaikan. Karena ketika kita memilih kebaikan yang bersumber dari iman kepada Allah, maka semua kebaikan runtutan di bawahnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila kebaikan itu tidak berdasarkan pada iman kepada Allah, maka runtutan kebaikan di bawahnya bagaikan Fata Morgana yang tiada guna walaupun telah dia keluarkan berbagai banyak tenaga dan harta untuk membayar kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan harus dilandaskan kepada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pemahaman dari firman Allah ayat 54 dari surah Al-Isra. Lebih jelasnya kita minta kontribusi pada Ustaz kita Al-Mukarram Syekh Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita baru kita gaji hari ini adalah ayat yang mana Allah memberitahukan kepada kita bahwasannya kita yang lebih mengetahui atas diri kita sendiri, dalam arti kata sikap kita, perilaku kita, apa yang kita perbuat, kita lebih tahu. Dalam arti kata ketahuan kita itu tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak akan bisa lari dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah Allah mengatakan, kalau kita berkata baik, Allah akan memberikan yarhamukum. Yarhamkum artinya Allah akan memberikan rahmat. Dan kalau kita tidak berkata baik dan tidak mampu kita menjaganya, bisa jadi wa iyasha yu'adzibkum. Season yang kedua itu akan dapat kita terima disebabkan karena kita tidak mampu berkata baik, menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, sehingga kita banyak menyakiti orang, sehingga kita banyak menghasut orang, sehingga kita banyak mendengki orang. Dan ketahuilah, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, Allah sudah mengatakan bahwasanya wahai Rasulullah, engkau diutus itu tidaklah menjaga mereka, karena yang menjaga itu adalah diri mereka sendiri. Karena Al-Quran sudah diturunkan, bahkan sudah disempurnakan, yaitu sebagaimana dalam firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan. Dalam arti kata, syariat Allah sudah Allah sempurnakan, mukjizat Allah sudah Allah sempurnakan, tunggu apa lagi kita selain adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak dapat menjalankan perintah Allah, kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu bukan hanya gempa saja, atau bukan karena fenomena alam saja. Azab Allah itu juga termasuk apabila kita tidak dapat memberikan solusi di dalam kehidupan kita itu yang terbaik, itu juga merupakan azab Allah. Selalu manusia itu dapat buruknya saja, maka orang tersebut juga mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga banyak kita mengetahui dari azab Allah, Allah turunkan, Allah ingin memberikan hal yang terbaik kepada manusia, sebagaimana banyak sekali contohnya, yaitu para nabi-nabi dahulu, terlalu banyak cobaan mereka, tapi dengan cobaan itu mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat yang tidak pernah dimiliki oleh manusia lainnya, karena itu merupakan hasil dan sikap mereka yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang mukmin atau beriman mengatakan seperti itu? Supaya lebih dapat menerima apa yang sudah Allah berikan, walaupun yang diberikan itu menurut kacamata orang yang beriman, atau kacamata orang yang tidak beriman itu adalah buruk, tapi bagi kacamata orang yang beriman itu adalah baik, karena dia sangat mengetahui akan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kekasih sayang, akan maha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kuasa Allah segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan atau akan meletakkan hambanya kepada tempat yang lebih baik dengan aturan yang sudah dibikin Allah melalui firman-firman Allah dalam Al-Quran atau melalui dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa apa yang disampaikan pada hari ini. Dapat kita simpulkan dua pengertian yang sangat fundamental. Yang pertama, kebaikan itu atas pilihanmu wahai manusia. Allah memantau setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apabila yang kita lakukan dengan niat dan usaha yang baik, dengan cara-cara yang baik, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Apabila kita melakukannya dengan niat yang buruk dan usaha-usaha yang buruk, Allah akan memberikan azab kepada kita. Gempa, musibah, bencana itu dapat dilihat dari sisi rahmat dan azab. Orang yang berpikir positif akan melihat gempa, musibah dan azab sebagaimana yang ditimpa oleh para rasul sebagai bentuk rahmat Allah kepadanya, karena dia adalah orang-orang yang baik. Sebaliknya, orang yang berpikir positif dan berlaku buruk dalam niat dan perilakunya, maka gempa, musibah dan azab, dan musibah dan bencana itu adalah azab yang menimpa dirinya karena dia telah berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kenikmatan yang Allah berikan berupa iman, berupa syariat yang membahagiakan, merupakan azab bagi orang-orang kafir, bagi orang Islam yang tidak menginginkan kenikmatan iman dan syariat itu karena dia telah berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kedua dapat kita ambil merupakan kesimpulan spektakuler. Kebaikan itu bersumber dari pola pikir positif yang bersemayam di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua kita lihat adalah kebaikan karena bersumber dari rahmat Allah, maka itu merupakan kebahagiaan yang tidak saja kita akan capai di akhirat kelak, tetapi juga kita telah merasakannya di dunia ini. Karena kebahagiaan yang hakiki terletak di hati yang lapang, dan hati yang lapang terletak di pola pikir yang positif kepada Allah dan atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.